yang mengalun dengan tarianmu yang gemulai. Goyanglah hai goyang, pinggulmu digoyang supaya bertambah sedap. Tarianmu dilihatnya, hai hai boleh boleh bergembira. Tapi awas ingatlah, jangan berlebihan sederhana.